وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai limpah kurnianya nikmat-nikmatnya yang tidak kita terhitung jika kita cuba menghitungnya, yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil. Dan alhamdulillah, semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur pada nikmat Allah SWT, dan semoga Allah SWT menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan menyempurnakannya. Dan alhamdulillah, pada pelajaran yang lepas telah kita huraikan sebahagian daripada masalah-masalah berkenaan dengan kitab Al-A'riyah, iaitu kitab pinjaman di dalam bab muamalat. Dan telah kita terangkan tentang hukum pinjaman di dalam Islam, bahawa ia digalakkan di dalam Islam, artinya ia dah masuk hukum sunnah. Siapa yang melakukannya dengan mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal hukum pinjaman, yakni orang yang meminjamkan. Dan ini telah kita terangkan berdasarkan galakan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi lakukan ihsan dalam apa juga perkara, dalam apa juga bentuk, adalah satu perkara yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk di dalamnya adalah meminjamkan barang kita. Jadi kalau kita meminjamkan barang, hukumnya disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa hukumnya kita meminjam barang daripada orang lain? Kalau dalam hal ini kita dapati sebahagian orang tak kisah pinjam barang, sikit-sikit minta orang pinjamkan barangnya, sekejap ke lama ke. Tetapi ada sebahagian orang yang lain rasa berat untuk meminjam barang daripada orang lain. Jadi apa sebenarnya hukum meminjam barang ini? Maka jawabnya, asal hukum ini adalah boleh, mubah, halal. Tidak ada apa-apa kita katakan cemuhan atau celaan terhadap orang yang meminjam barang. Dan ia termasuk adat manusia, bila dia memerlukan sesuatu biasanya dia meminjam. Kalau kita kata hukumnya adalah tak bagus meminjam, kalau kita pinjam ada celaannya, menjatuhkan kedudukan kita yang di dalam agama, maka orang tak akan meminjam, orang akan menyewa ataupun orang membeli barang yang diperlukan. Dan dari hal ini maka akan hilanglah maksud daripada tolong menolong antara seseorang dengan seorang yang lain. Dan kita juga telah terangkan dalam pelajaran lepas bahawa dalam Islam digalakkan kita tolong menolong dalam perbuatan yang baik, kebajikan, dan perbuatan yang membuahkan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Baik, tetapi walaubagaimanapun yang menjadi masalahnya adalah tidak kita memelihara akan adab-adab hukum-hukum pinjam-meminjam. Sebab itu kita kena pelajarinya. Kita pinjam barang orang, kita letakkan tempoh, kita janji dia sekian-sekian masa, tapi selalu kita pelajar sampai kena saman. Sampai kena saman tak pulangkan balik lah, macam buku library misalnya. Itu library lah. Kalau orang macam mana? Ataupun barangan-barangan lain yang mana kita pinjam, kalau kita pulangkan ikut waktunya, kita pulangkan dalam keadaan dia rosak dan sebagainya. Yang selalu kita katakan saya tak cuai dan saya tak anaya barang tersebut, sedangkan dia sebaliknya. Adapun orang yang telah meminjam tu, mungkin dia simpan dia. Demikianlah. Ataupun kita meminjam barang di mana kita tahu orang yang pinjamkan barang tersebut pasti tidak akan melarangnya, tidak akan menghalangnya. Dia mesti akan izinkan kita pakai barang dia untuk dipinjam. Kerana apa? Kerana dia malu dengan kita biasa. Ataupun dia memang orang yang sifatnya dia akan melebihkan seseorang itu walaupun sebenarnya dia amat memerlukan barangan tersebut sendiri, untuk kegunaannya sendiri ataupun untuk kegunaan di keluarganya dan sebagainya. Orang semua boleh pinjamkan kereta pula. Semua boleh. Tapi tahu kita bahawa kebanyakan keadaannya bahawa orang akan rasa berat. Kalau dipinjamkan tentu dia ini kerana dia malu nak kata tidak misalnya kan. Kerana kita ni kedudukan kita dengan dia dan sebagainya. Yalah, misalnya bos minta pada pekerja pinjam barang dan seterusnya. Takkan nak kata tak boleh bos. Jadi dalam hal-hal ini, ini mungkin akan membawa kepada hubungan yang tidak baik antara seorang Muslim dan saudaranya Muslim yang lain. Adapun secara umumnya, secara asalnya dibolehkan. Sebab kita tak boleh katakan tercela ataupun jatuh kedudukan orang yang meminjam. Sebab jika kita katakan demikian, maka nanti orang tak mau pinjam, dan tak ada orang yang akan meminjamkan, dan akan jatuhlah maksud daripada syariat yang penuh bijaksana ini, iaitu al-ariyah pinjaman. Baik, kita telah terangkan syarat-syaratnya, jadi kita tak ulang lagi. Kemudian kita pergi kepada kitab yang telah kita baca sebenarnya, tapi oleh kerana telah dirujuk terdapat ada kesilapan di dalam terjemahannya, yang perlu kita koreksi lah, iaitu bab meminjamkan pinjaman dan menyewakannya. Kita telah meminjam sebuah buku daripada orang untuk kita pakai periksa lah, lupa level ke buku apa lah. Lepas tu kita sebenarnya nak pakai sekejap je. Minta maaf, kita pakai tempohnya, kita boleh pakai daripada dia, kita janji dia 3 hari. Lepas tu ada kawan lain, dia nak pakai untuk satu chapter je, dia nak pakai untuk satu atau setengah hari. Boleh atau tidak kita yang meminjam buku tersebut, kita pinjamkan pula kepada orang yang kedua dengan tanpa izin pemiliknya. Jadi itulah masalahnya. Ataupun kita dah pinjam buku tersebut, kita sewakan pula pada orang lain. Apakah dibenarkan dalam Islam? Jadi dalam kitab mengatakan Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, berpendapat bahawa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian peminjam. Jadi walaupun tak ada izin daripada pemilik asalnya, boleh kita pinjamkan. Ini pendapat dua ulama ini. Jadi dia kata boleh daripada sudut asal, kita dibenarkan untuk memakai barang pinjaman ini, maka kita boleh membuat apa-apa juga dengan barangan tersebut. Kita boleh pakai sendiri, kita boleh pinjamkan orang lain, boleh sewakan orang lain. Jadi itu dalilnya. Adapun menurut mazhab Hambali, ini ada kesilapan dalam terjemahannya. Manakala ariyah telah berlangsung, yang pinjaman telah berlangsung, peminjam boleh memanfaatkannya sendiri atau siapa saja mengganti kedudukannya, statusnya. Okay, ini okey. Kecuali jika barang tersebut dia sewakan. Yang ini sampai habis ni perlu diperbetulkan. Dan tidak boleh meminjamkannya secara sewaan tanpa seizin pemilik. Yang benarnya dia boleh meminjam, dia boleh menggunakannya, atau siapa yang mengganti kedudukannya, kecuali dalam bahasa Arabnya illa annahu la yu'ajjiruha, melainkan dia tidak, yakni kecuali dia tidak boleh menyewakan barang pinjaman tersebut, dia tidak boleh menyewakan pinjaman tersebut, wala yu'iruha, dan dia tidak boleh meminjamkan barangan tersebut, illa bi'idnil malik, melainkan dengan izin malik, pemilik. Itu yang dalam apa bahasa Arab. Artinya mazhab Hambali kata dia boleh pakai ataupun orang yang sekedudukan dengannya, satu status dengannya. Ya, mungkin apa ni, anaknya sendiri ke, ini saya apa ni ijtihad lah, yang sama status dengan yang peminjam asalnya. Tapi orang lain tak boleh kita pinjamkan kepada dia atau kita sewakan kepada dia, melainkan kita minta izin pemiliknya dahulu. Jadi ada dua pendapat di sini. Ada dua pendapat. Kemudian diteruskan, jika dia meminjamkan juga tanpa izin si pemilik, kemudian barang tersebut menjadi rosak di tangan peminjam yang kedua, maka si pemilik berhak untuk meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dan dalam keadaan seperti ini, jaminan berada dalam tanggungjawab orang yang kedua. Dia boleh pilih lah. Dia nak minta ganti daripada peminjam yang pertama, yang asal, ataupun yang kedua, orang yang mana barang itu rosak di tangannya. Dia boleh pilih. Kerana dialah yang memegang, yang di tangan dia, yang kerosakan tu berlaku di tangannya. Kerana itu kewajipan menjamin berada padanya. Seperti orang yang mengghasab terhadap orang yang dighasabnya. Ghasab tu maknanya rampas. Jadi ada orang rampas sebuah kereta. Rampas, rampas ni bukan curi. Nanti kita sampai pada bab ni, kita terangkan lebih lanjut lah. Kalau curi, sembunyi-sembunyi, ambil kunci ke apa kat kapak, itu bukan apa? Itu bukan rampas, itu curi. Kalau rampas, orang nampak, dia rampas. Baik. Kalau barang yang dirampas itu rosak, biasanya orang kalau rampas dia bawa sebab boleh lah. Rosak, siapa yang kena jamin? Tentu sekali perampas tu yang kena jamin. Taruhlah dia dah rampas, dia dah bawa ke sana ke sini, kali datang pula gangster lain, rampas balik kereta tu. Gangster lain, gangster tu bawa lebih dahsyat lagi, dan kali ini rosak. Siapa yang nak jamin kereta rosak tersebut? Perampas pertama atau perampas kedua? Ini ulama semua kata perampas yang mana? Perampas yang kedua yang kena jamin, sebab kerosakan berlaku pada di tangannya. Walaupun dia boleh pilih antara duanya. Jadi ini kias lah. Tapi yang telah kita terangkan pada pelajaran yang lepas, yang benarnya kita tak khususkan atau mesti yang menjaminnya adalah peminjam yang kedua. Jadi kita tengah cerita tentang kes pinjam-meminjam, pinjam dan pinjam lagi pada orang lain. Kita katakan bahawa orang yang kedua, dia menjamin ainnya. Ainnya maknanya kerosakan pada barangnya. Jadi kalau kereta tu rosak, tayar meletup, dia kena apa? Dia kena gantilah. Kena betulkan tayar tersebut. Kalau tak payah ganti, dia repair. Kalau perlu ganti, dia ganti. Sebab dialah yang menyebabkan kerosakan tersebut secara langsung. Adapun peminjam-peminjam yang pertama, kena jamin juga. Tapi bukan tayar, dia tak payah betulkan. Tetapi yang dijamin adalah manfaat kegunaan kereta tersebut, mula daripada dia pinjamkan kepada orang lain yang dengan tanpa izin pemilik tersebut. Jadi katalah dia meminjam untuk tempoh 5 hari. Hari ketiga tu dia pinjamkan kepada orang yang kedua. Lepas tu barang tersebut rosak, taruhlah hari ke-5 pun tak apa. Yang penting dekat sini, orang yang pertama tu kena jamin mula daripada hari ke-3, mula dia pinjamkan kepada orang lain, dia kena jamin sewa kereta tersebut. Kalau dipakai, disewakan kepada orang lain, berapa agaknya? Jadi tinggal 3, 4, 5 lah. Dia kena jamin sewa. Sebab dia keluar daripada daripada peminjam pertama kepada peminjam kedua dengan tanpa izin si pemilik. Dan telah kita jelaskan bahawa inilah pendapat yang yang paling benar, kerana ia pendapat yang paling adil. Jadi dua-dua kena tanggung. Kalau kita suruh peminjam yang pertama yang repair tayar, dia cakap saya tak rosakkan kereta, yang rosakkan peminjam tadi. Saya punya masalah, saya punya dosa adalah, saya punya salah adalah saya dipinjamkan kepada orang kedua dengan tanpa pengetahuan kamu. Eh, takkan saya kena repair itu semua. Jadi saya kena ganti sewanya lah, manfaatnya. Jadi ini pendapat yang disebutkan oleh ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi dengan itu kita dah dapat pembetulannya di sini. Baik. Kemudian masalah lain berkenaan dengan pinjam meminjam adalah kapan, bila barang dikembalikan kepada orang yang pertama, orang yang meminjamkan, si pemilik. Bila kita pulangkan? Jadi dalam hal ini dalam kitab mengatakan orang yang meminjamkan boleh dan berhak meminta kembali barang pinjaman bila dia kehendaki, bila saja dia kehendaki. Tapi dengan syarat selama tidak menyebabkan kerugian, kemudaratan pada si peminjam. Jika permintaan itu mengakibatkan bahaya atau kerugian pada si peminjam, dia harus menangguhkannya sampai terhindar dari adanya bahaya. Jadi asalnya dia boleh minta bila-bila saja. Dia boleh minta balik kereta ni bila-bila saja. Tapi kereta ni dah bawa pergi tempat jauh. Kita dah beri contoh kemarin. Dia dah bawa pergi Melaka, bawa family semuanya. Terus dia telefon, aku nak kereta ni sekarang juga. Kau bawa balik sekarang. Eh, macam mana? Janji kata bawa 3-4 hari, bawa luar negeri. Dah kasi izin dah, bagus dah. Sekali dia minta balik pula dalam keadaan terkejut. Dan ini akan merugikan, akan merugikan peminjam. Jadi dengan ini kata ulama, tak payah dia pulangkan, tak payah dia pulangkan, sebab dia membahayakannya. Jadi pada satu sudut, kita ada hak pemilik. Dia tetap pemilik, dia boleh buat apa dia suka pada kereta tersebut, pada barang harta. Dan dalam waktu yang sama, kita ada peminjam. Jadi dalam masalah ini ulama menggunakan kaedah yang datang daripada sebuah hadis yang sahih yang masyhur, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. Maknanya kita tak boleh terima mudarat. Biarkan kita dimudaratkan dan kita tak boleh memudaratkan orang lain. Ini kaedah yang penting. Jangan ingatkan kita tak boleh mudaratkan orang lain saja. Anaya orang tak boleh. Tapi kalau kita kena anaya, boleh. Tidak, eh? Jadi dua-dua tak boleh. Jadi kemudaratan itu dinafikan, ditolak sama sekali. Jadi dalam hal ini, tak boleh kita anaya si peminjam tersebut. Dan dalil lain adalah, ia ni termasuk satu janji. Akad pinjam-meminjam ni satu perjanjian antara pemilik dan peminjam. Dan Allah SWT dalam perjanjian telah mewajibkan kita memenuhi janji. Firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud, dalam surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah, penuhilah dengan akad-akad kamu, janji-janji kamu. Dan ini termasuk satu perjanjian, maka wajib dia penuh janji dia. Kasih dia pakai kereta ni sampai dia balik lepas 3 hari atau 5 hari lah. Baik, jadi itu antara dalilnya. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa keadaan lagi yang kita kena kembalikan barang pinjaman ni. Ini tak ada dalam kitab, kita tambahkan. Jadi pertama, bila telah selesai tempoh pinjaman, telah selesai tempoh pinjaman, dah tak ada hak lagi kita simpan barang tersebut, tak boleh dilik-deli lagi. Dengan seberapa segera kita pulangkan. Sebab tu kalau kita buat macam ini, orang pun tak rasa apa-apa sangat nak pinjamkan barang kepada kita. Masalahnya bila kita pinjam, tunggu macam buah tak jatuh, barang ni datang balik. Tapi kita nak minta-minta segan. Itu yang selalu berlaku. Ini yang buat masalah. Kalau tidak, tak ada apa-apa. Sebab besok lusa mungkin orang yang mempunyai barang yang pinjamkan kepada orang, hari ini dia ada barang. Besok lusa mungkin dia keperluan sesuatu benda, dia minta pula pada kawannya yang dahulu. Sebab itu hikmah disyariat. Itulah hikmah antara hikmah disyariatkan kita dibenarkan pinjam meminjam. Jadi dengan adab-adabnya dan syarat-syarat. Kemudian kalau tidak ada tempoh, yakni tidak ada perjanjian apa-apa, tempohnya berapa lama dan sebagainya, dia kata dia nak pinjam kereta ni, tapi tak cakaplah berapa hari. Jadi yang lepas 2 hari dia minta balik, sekarang juga aku nak pakai. Mesti tak dia pulang kan? Jauh kita, mestilah dia pulang kan? Sebab asalnya pemilik tu lah, pemiliknya. Dia boleh minta dia nak pakai, bila masa dia nak pakai, dia boleh pakai. Oleh kerana tak ada perjanjian apa-apa tempoh tertentu, maka wajiblah peminjam memulangkannya. Sebab tak ada mudarat di situ. Kalau lambat pun banyak, lambat ikut apa? Waktu daripada tempat dia hantarkan kereta tu balik. Itu sajalah lambatnya, 1 jam ke 2 jam. Baik, yang ketiga, jika dikhawatiri barang pinjaman tersebut diapa-apakan, yakni dicuri ke ataupun dirosakkan ke apa ke. Jadi dia kata, dia telefon minta balik kereta tersebut, jangan parking kat situ. Sebab kamu parking tempat yang bahaya, tak boleh pakai, saya tak kasih, pulangkan. Jadi walaupun ada kita katakan ada tempoh ataupun tak ada tempoh pun, dia boleh lakukan demikian dan wajib dipulangkan kembali. Sebab sekarang bukan masalah ataupun bukan hak awak atau hak saya dalam kenaan dengan barang tersebut. Kita wajib memelihara barang daripada dia rosak binasa. Kemudian kata ulama lagi, wajib dikembalikan barang tersebut jika orang yang meminjam tadi dia keluar bermusafir. Jadi kalau dia dah keluar daripada negeri, dia mesti pulangkan barang yang dia pinjamkan. Jadi ini pun tengok keadaan. Kalau telah diketahui dia mungkin musafir atau selalu musafir, dan barang tersebut memang tak ada hal sangat, maka tak perlulah ini dijadikan sebagai syarat. Kemudian kalau dipulangkan, ada kos, biasanya ada kos. Lagi pula barang yang dipindah-pindahkan dari satu tempat ke satu tempat, kita pinjam mesin ke dan sebagainya, kadang-kadang kena letak dekat tempat tertentu ke dan seterusnya. Jadi kalau tempat dia jauh, siapa yang tanggung nak pulangkan barang pinjaman tersebut kepada pemilik? Maka jawabnya, tentu sekali peminjamlah yang wajib menanggung kos perbelanjaan memulangkannya, bukan orang yang meminjam. Sebab dia dah kasi pinjam dah bagus lah, dia dah kasi izin pakai, dia tak ada dapat apa-apa manfaat. Bahkan dia telah menolong orang yang meminjam tadi. Jadi orang itu kena pulangkan balik dan kena bayar kos-kosnya semua. Ada pun dalam akad sewa-menyewa, kalau kita sewa kereta, siapa yang wajib pulangkan kereta tersebut, jauh ke dekat, kos minyak ke apa, orang yang menyewa. Itu lain. Sebab orang yang menyewakan pemilik kereta tersebut telah mendapat gantinya, iaitu duit sewa. Silap. Orang yang menyewakan kereta nak pulangkan kereta sewa tu, yang sebenarnya yang kosnya adalah daripada pemilik, bukan orang yang menyewa. Itu asal dalam Islam. Sebab dia telah mendapat gantinya. Adapun pinjam, orang pinjam yang kena pulangkan dan tanggung kosnya. Baik. Kemudian kita pindah kepada hal yang berikutnya. Adapun tentang kewajipan mengembalikannya telah kita jelaskan. Baiklah, kita baca sedikit lagi ni. Iaitu si peminjam berkewajipan mengembalikan barang pinjaman yang dia pinjam setelah dia mendapatkan manfaat yang dia perlukan. Itulah kita jelaskan tadi. Dia kata dia nak pakai kitab ni untuk periksa. Dah habis periksa, mesti pulangkan. Sebab dah tak ada lagi manfaatnya. Dia kena pulangkan. Baik, kalau dia tak pulangkan, dia boleh kena charge lah. Dia dituntut setiap hari sewa kitab tu berapa. Boleh sampai macam itu sekali. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan ini satu amanah. Dah habis pakai, kita mesti pulangkan. Kalau tak pulangkan, artinya kita khianat. Kita kena pulangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, adil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kau khianati orang yang mengkhianatimu. Ini sekalipun dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, disahihkan oleh beliau dan dihasankan oleh Imam Al-Hakim. Hadis yang masyhur, amanah mesti kita sempurnakan, kita pulangkan. Tetapi kadang-kadang manusia ni, barang ni sepatutnya dipulangkan ikut amanah, tapi oleh kerana ada kes dahulu, pernah barang kita dia tak jaga amanahnya, dia khianat lah, maka kita pun balas kes lama tu dengan kes yang baru ni. Jadi kita pun lambat-lambatkan ataupun kita rosakkan barang tersebut atau apalah, yang ni kita khianat. Maka dengan itu Nabi SAW telah ingatkan, wala tahun man khanat. Haram kita khianat orang yang mengkhianati kita. Ini menunjukkan bahawa khianat itu adalah sifat yang jelek, sifat yang tercela secara mutlak bila-bila masa saja. Orang Islam tak boleh mempunyai sifat khianat. Tak boleh balas khianat dengan khianat. Sebab tu kita lihat dalam Al-Quran, Allah SWT menerangkan tentang orang-orang kafir. Mereka mempermain-mainkan, mengejek-ejek Allah SWT. Kemudian Allah terangkan, Allah balas ejek-ejekannya orang-orang kafir tersebut. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengejek mereka kembali sebab mereka mengejek Allah SWT. Dan kadang-kadang orang-orang kafir ini buat tipu daya, nak trik Allah SWT. Maka Allah kata, Allah balas tipu daya mereka. Wa makaru wa makar Allah. Dan Allah pun bertipu daya, yang ini membalas tipu daya mereka. Dan yang seumpama. Dan kita tahu bahawa ini tentu sekali sifat yang tak sama dengan sifat-sifat manusia atau makhluk. Dan itu bahkan menunjukkan ketinggian kesempurnaan sifat Allah SWT. Kerana Allah SWT mampu berkuasa untuk membalas perkara buruk yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah SWT. Jadi, kalau nak Allah SWT tak boleh buat apa-apa, maka itu menunjukkan kelemahan dan kekurangan Maha Suci Allah SWT. Tapi dalam hal khianat, kita dapati orang-orang kafir ini mengkhianati Rasulullah SAW, mengkhianati Allah SWT. Tapi kita tak jumpa Allah SWT kata dia khianat balik mereka. Sebab itu dalam surah Al-Anfal terdapat ayat seperti ini, wa in aradu khianataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum. Kalaulah mereka wahai Muhammad mengkhianati engkau, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka telah mengkhianat Allah sebelum ini. Fa amkana minhum, maka lalu Allah amkana minhum, maka Allah SWT maknanya amkana tu dia dibalas, dibalas daripada mereka. Tapi tak pakai word apa, kalimat khianat tu balik seperti dalam yastahzi'u ataupun makaru wa makarallah. Dalam khianat tak boleh sebut khianat, kerana dalam bahasa Arab dan dari sudut makna, khianat itu buruk semata-mata. Pior, buruk. Tak ada kebaikan. Tapi dalam tipu daya kadang-kadang ada kebaikannya. Dalam peperangan bagus kita trik-trik. Sebab tu dalam riwayat, dalam peperangan, kisahnya Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bila dia keluar sebelum peperangan bermula, dia ada mubarazah, iaitu warrior daripada pihak sana, pihak lawan, bertanding dengan warrior daripada pihak lagi satu. satu lawan satu ataupun tiga-tiga, yang tiga-tiga ke empat-empat ke, sama kuda dengan kuda ataupun tak dengan kuda, itu biasalah duel lah. Jadi Ali radhiyallahu an bila hampir bertemu dengan lawannya, dia pun pekik. Dia kata, aku tak keluar ni untuk lawan dua orang. Jadi musuh dia pun tengok belakang, ingatkan ada dua orang datang nak tolong dia. Maka tu jam Ali radhiyallahu an pun sebat dia lah, habis mati. Dan ini apa kita panggil? Ini trik lah. Boleh ke tak boleh? Mana boleh orang Islam trik-trik orang? Kita kata ni dalam keadaan apa? Keadaan peperangan. Dan peperangan memang kata Rasulullah SAW, al-harbu khidamah. Peperangan itu tipu daya. Mana ada peperangan clean ni? Tak ada. Ini bukan wrestling. Wrestling pun ada tipu-tipu juga. Turunlah apa, pukul-pukul dengan kerusi. Tapi ini apa? Ini peperangan. Nak menang. Jadi tak pasal kita tipu sana, tipu sini, apa semuanya, tak pasal. Pasal tujuannya lain. Baik. Jadi kalau kita lihat sifat khianat tak ada dalam apa? Dalam kategori sifat Allah SWT al-muqabalah, yakni yang bersifat melawan balik daripada reaksi daripada sifat makhluk, tak ada. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW dalam hadis pinjam meminjam ini, sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepada kamu. Dia suruh jaga ni, kita jaga. Dia suruh buat ni, amanah kita buat, laksanakan. Dia suruh jaga masjid, jaga masjid betul-betul. Serahkannya kepada orang yang memberikan amanah tersebut. Wala takun man khanaka, dan jangan kamu khianat orang yang mengkhianati kamu. Walaupun ada kadang-kadang kita rasa apa? Rasa dia ada ananya kita ke apa semuanya. Jadi kita nak balas balik, tak buat kerja betul-betul ke sebagainya, itu dilarang. Itu bukan sifat orang Islam. Tapi masalah kita ni kadang-kadang bila pandai, bila dah belajar sikit je. Kadang-kadang kita gunakan ilmu agama kita tu, dalil-dalil untuk peribadi kita, awal nafsu kita. Kita pula kata dalam Quran kan, kata Allah SWT telah mengizinkan kita balas orang yang menganiaya kita, tapi setimpal dengan apa? Dengan penganiayaannya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang menganiaya kamu, maka balaslah penganiayaannya mengikut penganiayaan yang dia berikan kepada kamu. Itu masyhur lah dalam surah Al-Baqarah. Jadi dalam peperangan kita perang, tapi jangan melampau batas. Tapi bila dia dah kesekan, kenakan kita, kita kenakan balik, tapi jangan lebih. Ikut macam tu juga. Jadi dia ni dah kacau kita, dia dah naya kita, kita punya kerja apa entah apa entah, tak ada pangkat ke apa semua ya, kita balas. Kita kata boleh pun. Kita terlupa bahawa ni dalam hal peperangan, dalam hal-hal dengan musuh, bukan dalam keadaan biasa. Tafsir ikut hawa nafsu sebenarnya. Baik. Jadi wala taqun man khanaka, jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Jadi wajib kita kembalikan barang yang kita pinjam dari orang lain. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan dia mensahihkannya dari Abu Umamah, bahawa Nabi SAW bersabda, al-ariyatu mu'adda. Arya, barang pinjaman adalah barang yang wajib dikembalikan. Ini tak ada masalah, memang tak ada khilaf ulama dalam hal ini, memang mesti dipulangkan. Dan meminjam barang yang tidak membahayakan orang yang meminjamkan dan berguna bagi si peminjam. Ini adalah topik apa ataupun masalah yang berikutnya, iaitu kita pinjam sesuatu barang yang tidak membahayakan kita. Barang tu barang kita. Kita pinjamkan kepada dia, sedangkan kalau kita pinjam pada dia, tak rugi kita. Kemudian dia pula berguna, barang tersebut tu yang kita pinjamkan amat berguna pada yang peminjam. Disebutkan hal ini, walaupun ini memanglah asalnya, tapi kerana satu hadis daripada Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ulama menjadikannya satu bab tersendiri dalam hal pinjam meminjami. Iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yamna'u ahadukum jarahu an yaghriza khashbatan fi jidarihi. Maksudnya, janganlah salah seorang kamu mencegah jirannya dari menanam kayu di dindingnya. Jadi gambarannya macam ni. Kita ada rumah. Rumah mesti ada dinding lah. Sebelah kiri ke sebelah kanan ke sebelah belakang. Biasanya gitulah. Depan jarang lah. Jiran kita dekat sebelah. Taruhlah dia tak bersambung. Jadi jiran kita minta izin dengan kita. Boleh tak kau benarkan aku cacak kayu dekat dinding kau sebelah kanan ni, yang sebelah dengan rumah aku ni. Kemudian aku buat apa? Buat gelom-gelom lah untuk aku extend. Buat apa ni? Extension. Jadi dia daripada rumah kau sampai ke rumah aku, jadi ada atap lagi. Kat bawah aku boleh duduk-duduk. Ini kalau rumah macam teres-teres ataupun rumah bambu ke jauh sikit ke dekat sikit ke, ataupun rumah kampung biasa lah macam ni. Tambah-tambah. Tapi dia nak tambah daripada dinding jirannya. Boleh ke tak boleh? Daripada hadis ini, Nabi SAW larang pemilik dinding tersebut daripada dia menghalang jirannya untuk buat demikian. Dia taruh kayu, dia sambung. Dan asal larangan dari Nabi SAW adalah menunjukkan kepada haram. Maknanya mesti kasih dia. Dan daripada sudut maknanya, sebab dia benarkan, dia tak rugi apa-apa. Dinding dia tak ada apa-apa, bukannya roboh pun. Taruh kayu je. Taruh papan. Kemudian orang yang pinjam tu dapat manfaat banyak. Jadi jangan larang, kata Rasulullah SAW. Jadi asal macam haram lah. Tetapi ulama bila lihat hadis ini, ada yang kata haram ikut zahir hadis ni, ada yang kata tidak haram. Macam mana pula? Sebab mereka lihat ni larangan, betul larangan, tapi tak sampai kepada larangan haram. Tapi macam mana? Ia hanya larangan makruh saja. Sebab daripada sudut kaedah umum, kita punya barang, kitalah yang berhak, yang tentukan orang nak pinjam, orang boleh pinjam atau orang tak boleh pinjam. Ada tak hukum mesti pinjam? Jawabnya tidak. Mesti pinjam dalam satu keadaan saja. Kalau kita tak pinjam kan, dia boleh celaka ataupun dia boleh binasa atau dia boleh mati. Bagaimana dalam keadaan sejuk kita tak pinjamkan baju sejuk ke dan seterusnya. Jadi dalam hal itu kita wajib pinjam. Tapi dalam hal biasa macam tambah-tambah rumah ni, mana ada daruratnya? Jadi ulama mengambil hadis ini pakai juga dan melihat kaedah umum yang datang daripada dalil juga, mereka keluarkan satu pendapat tengah. Komprominya antara dua buah dalil ini adalah larangan Nabi SAW adalah larangan untuk menunjukkan makruh. Dia tidak sampai haram. Jadi bagaimanapun itu ada dua pendapat. Dan kalau daripada ulama-ulamanya adalah Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat Imam Malik. Dalam dua mazhab ini pendapat yang paling sahih. Banyak ada khilaf. Dalam mazhab pun ada khilaf bahawa disunatkan saja, tak sampai pada wajib. Demikian pula Abu Hanifah dan orang-orang Kufah. Jadi jumhur lah ni, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat kedua, mereka mewajibkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ini Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr dan para tokoh hadis. Kebanyakan ulama hadis ambil hadis ini secara zahir, secara langsung. Jadi dua-dua ada dalilnya. Jadi nak kata satu salah, satu betul pun susah. Dalam hal ini kita kadang-kadang kena faham kenapa ulama khilaf, apa dalil mereka. Dan kalau dalilnya agak-agak kuat, sama-sama kuat, kita serahkan ilmunya pada Allah SWT. Kalau kita rasa yang ini kuat, kita ambil tanpa kita mencemuh pendapat yang lain. Ataupun sampai kita kata, oh ni salah, ni bid'ah, apa semuanya, kerana tak ikut hadis. Tak payah sampai macam tu. Tak payah sampai macam tu. Tapi bukan semua keadaan macam tu lah. Kadang-kadang kita kena cemuh juga. Macam orang kata boleh bela anjing dan sebagainya kerana orang kafir kata apa? Orang Islam ni apa hal ni tak sayang haiwan, tak sayang binatang, tak sayang anjing macam diorang. Jijik sangatlah dan seterusnya. Kalau pendapat macam itu, kita kena ingkar. Kita kata tu bid'ah. Ataupun orang yang kata kenapa ni perempuan ni tak boleh diberikan hak sama dengan lelaki jadi imam, jadi khatib, khutbah jumaat dan seterusnya. Yang ini kita tak boleh lapang-lapang dada lah. Sebab dalil tak ada kan? Tak ada argumentnya. Jadi ini kita tolak. Baik, dalam hal muamalat ni, dalam pinjam meminjam, itulah keadaannya. Hadis ada menyuruh kita benarkan jiran kita pakai dinding kita. Baik, bagi yang mengatakan sunnah berpendapat bahawa zahir telah terangkan ni, jadi kita tak ulang lagi. Dan tambahan dalil untuk pendapat pertama yang kata sunnah adalah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Al-Dhahhak bin Qais membuat parit kecil untuk mengalirkan air dari tempat air yang luas. Dia menginginkan air itu mengalir tapi kena tembus tanah miliknya Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat lain. Jadi Al-Dhahhak dia nak alirkan air ke kebun dia. Kenapa? Supaya dia boleh siram lah tanam-tanamannya. Kalau tak ada macam mana? Susah lah. Pasal apa ni, hos leceh. Baik kita alirkan parit dia sampai ke tempat kita. Tapi masalahnya tanah bertindih, berlapis, kena lalu tanah orang lain, iaitu Muhammad bin Maslamah. Jadi dia minta Muhammad bin Maslamah izinkan dia korek parit tu lalu kat tanah dia. Muhammad tidak menerima. Dia tak mau. Dia kata jangan kacau tanah aku. Maka Al-Dhahhak berkata kepadanya, kau larang aku padahal ia bermanfaat untukmu. Kau dapat minum, yani kau dapat apa ni, minum dan siram daripada air tersebut bila saja, dan dia pula tidak merugikan kamu. Kenapa kau larang aku? Benda ni bagus untuk engkau. Kau pun boleh pakai air tersebut. Tetapi Muhammad tidak terima, Muhammad bin Maslamah ni. Kemudian selanjutnya Al-Dhahhak menceritakan hal itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Umar bin Khattab siapa dia? Amirul Mukminin. Kalau dah tak boleh beres, tak boleh settle argument, kita terpaksalah serahkan kepada qadi. Itu kat sini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia panggil Muhammad bin Maslamah dan menyuruhnya agar dia membenarkan air itu jalan di tanahnya. Muhammad degil depan Amirul Mukminin, dia tak mau juga. Ini tanah aku, tepat kasih. Umar lantas berkata, janganlah engkau mencegah saudaramu dari apa yang bermanfaat buat dia dan tidak merugikan kamu. Tak ada reason. Maka Muhammad bin Maslamah lalu berkata, tidak, degil lagi. Umar akhirnya pun berkata, baik, demi Allah, dia akan mengalirkannya dari situ sekalipun melalui perutmu. Maknanya kau tahan pun dengan badan kau, mati-matian pun aku akan paksa juga. Aku akan paksa juga. Dan Umar bin Khattab berkata-kata sebagai seorang amir, seorang raja lah, seorang hakim. Jadi tak boleh buat apa-apa. Dan ini menunjukkan kefahaman sahabat tentang hadis tadi, bahawa boleh saja kita apa ni, bahkan wajib kita pinjam apa ni, sesuatu kepada orang lain yang tidak merugikan kita. Dan ada lagi satu hadis iaitu yang serupa juga maksudnya, tapi daripada orang lain juga dengan Umar bin Khattab, lalu dia memutuskan supaya dipindahkannya. Jadi maknanya kita kalau tak nak pinjamkan barang yang bermanfaat untuk orang lain, maka kalau degil juga, maka qadi boleh menghukumkannya. Tapi itu pun masih khilaf lagi lah. Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahawa tidak boleh seseorang memutuskan seperti ini, kerana ariyah pinjaman tidak dapat diputuskan dengan cara demikian. Dan hadis-hadis yang lalu sesungguhnya memperkuatkan pendapat yang pertama. Hakim boleh wajibkan, boleh paksa kita pinjamkan barang kita. Kemudian yang berikutnya adalah jaminan si peminjam. Ini pun telah kita jelaskan bahawa dalam kitab-kitab fiqh semuanya mengatakan orang yang pinjam barang, tangannya adalah tangan jaminan. Bila dia pulangkan ada rosak, dia kena bayar, dia kena ganti. Dan telah kita terangkan pendapat yang benar bukan pendapat jumhur sebenarnya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahawa dia hanya pemegang amanah saja. Selagi mana dia tidak cuai, selagi mana dia tidak merosakkan, menganiaya barang tersebut, dia pakai mengguna sebagaimana yang patutnya dipakai, tetapi rosak. Dia pakai pen. Pen, orang tu kasih ink penuh lah. Pakai, dia pulangkan balik, pen ada tapi ink dah tinggal sikit ataupun dah teruk-teruk lah, dah tak boleh tulis. Mengguncang-guncang baru boleh tulis. Kena ganti lah. Semua orang kan kata tak perlu ganti. Dan ini dalil bahawa pinjaman tak wajib tidak dijamin. Dan begitu juga dalam hal-hal lain juga. Pembahasannya boleh kita panjangkan lah. Kita dah jelaskan dalam pelajaran yang lepas. Telah diambil salah satu dalil yang kuat juga, barang ini diambil manfaatnya oleh peminjam itu dengan redha, dengan izin si pemilik, bukan paksaan ataupun dengan ganti. Jadi kalau rosak bukan daripada sebab-sebabnya, dia tak rosakkan, dia tak cuai, asalnya tidak perlu dia ganti, tidak perlu dijamin. Sebagaimana orang yang menyewa barang, dia sewa kereta, dia pakai macam biasa, ikut speed limit apa semuanya, tetapi rosak, nak kata apa, takkan dia kena ganti? Siapa yang kena ganti? Pemiliklah yang kena ganti. Jadi kalau dalam hal sewa menyewa macam tu, lebih-lebih lagi dalam hal pinjam, pinjam meminjam, dia tak perlu nak ganti. Jadi demikianlah insyaAllah apa ni pembahasan tentang buat pinjam meminjam ni, mana yang kita apa ni sempat, itulah insyaAllah rezeki kita lah. Dan mumpulkan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Aku lupa lihada astagfirullah al-azim li wa lakum nisa'ir mu'minina wa mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.